Ar. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Gara-gara anak tsunami nangaring Cilacap ek meja pengin arek kae. Ya ternyata memunculkan sebuah kasus yang menarik, Kang. Kasusnya kayak ngapa? Sing jelas kan aku penak banget direngok. Nah, anak kapal sekang negara Belanda. Nah, ya. Sekang negara Belanda iki ceritane lagi jaring, lagi ngarai iwak nangaring pantai Cilacap. Diliki yuk kayak ngapa? Tukang teropong. Hei, tukang teropong, kurang-kurang aja. Udah anak komandannya, aku malah bingsung. Kayak itu, weh. Ngapa aku singgah, ngapa aku singgah? Anak komandannya. Ngapa kondan, tengklang-tengklang, kamu melaku bel-bel, weh. Terus karena turu-turu, ya salah. Wano, terus domongnya bola-bali, anggar lagi nang kapal. Uli atus, lah, canang jero sekarang. Uli atus, lah, canang jero kisik. Para murungnya barang sikilnya kepangan hiu kayak gue mbak pedang sangan lah dari sikil sidik. Eh, kamu kalau komandannya mandan si sopan sendiri jajal, kamu kalau jenderalnya mandan diasuh sendiri, diatur sendiri bahasanya kayak gue, ada sekar pedangnya kayak gue, kue ini apa kue? Loh, nyala intropong nyong loh. Teropong apa? Lah ya intropong ya, mbok nangarap anak gunung es, apa mbok nangarap anak kapal liane, apa mbok nangarap anak tsunami, ya napa ya gue loh. Kan tadi ngerti karena tukang teropong nih. Kek, nyong ngerti gawaanmu ke pancen kayak gue dari tukang teropong. Tapi teropongnya nangen dek. Eh, kek teropongnya kena ngarep kaya. Kumpulan tingkring nangguli gue kayak gue sih ngapa kue. Jauh-jauhnya kie-kian kapalin ini. Mau apa kemrimnya? Kodok. Rong dina nyong dan oratus dan. Nyong rong dina rong pengi oratus. Nyong kepengen atus. Leren jelas jangan teropong banyak kaya lah. Lah kok arep atus arep ngapa? Arep lencer, paling gak nadun. Gue suruh satu-satusan. Adus ya anak, kok adus ya anak. Terus atus, karena teropong mana yang ngarep anak. Jangan teropong, baik. Teropong, baik. Pingin teropong ketemunya ya banyu. Singin teropong ya ketemunya banyu. Ngesuk ya banyu. Apa nih, Jan nih? Kenapa pada atus? Apa anak mau lagi pada pacaran dah? Tenggung. Aku sampingan kayak gue kena gue hiburan. Dan teropong hari banyu, baik ketemunya gue apa? Tapi dulu. Kayan, tabrakan ya. Duh. Dan komandan, tanda nih, Dan. Ya kapal lah tabrakan, cepetan ini Dan. Hei, anak apa ya ngorong-ngorong aja ya. Kalau patut dari kurungu tangga, jangan ngorong-ngorong aja ya, Jal. Wah, tangganya siapa Dan? Matan melek sini matanya ya Dan, kenapa gak ada nih ya? Hei, kalau jenderalnya kok kayak gue. Lah, ya kadal, jenderal lah dini cewek ini. Duh, ada dini cewek kan lagi di rumah, kan buruk kapal kan yang jenderalnya kue nyong. Yang jenderalnya kue nyong pimpinannya ika. Kampleng malah. Wah, nyong ditampleng, biungmu tepat ini nanyong, Dan. Duh, biungmu ya, orang dari kakak ngabek. Wah, iya ding, tapi jangan kandangnya ya, Dan, komandan, kayak kandangnya, kayak. Anu, nyong kan teropong mikir ya, kayak kalian-kayaknya nangarep jarak sekitar 10 meter, kayak ya. Anak kapan dong, Dan, kemimpin, Dan. Is, sebenernya aku aja, ngarang gue. Duh, nyong orang ngarang, Dan, temenan, kayaknya orang aku suara. Tiliki dewa, kayak teropong, kayak. Nang jarak 15 km pas nang ngarep dewek kuwi jan anak kapal dan anak iki dewek ke priwe iki ge priwe ge. Wis ngene ya cel tak iri kan ana nyong. Iya apa ya? Aduh ki mbasaru kapal dewek tabrakan. Aduh ke priwe ge. 15 km maning ki masalah ki. Deh, kaya bandan komandan, situ suara sa panik. Dagian baik ya. Kayak perintah kon minggir kan ya cel. Kapal ngarep segera diperintahkan kon minggir. Kon belok kan, ada si tabrakan cepetan dan komandan. Kayak gue ya. Ayo gue bandan kan, ditelepon baik ya cel. Tapi dene ngijik-ngijik gue sing penetan nyong gue ya. Kue siapa sih gue ya. Gondeng satu, gondeng dua, gondeng tiga. Break. Break. Gaya pria masa kini. Utuh dingke lengan rambut ya. Wah. Ya break. Gondeng satu, gondeng tiga nyambung. Ganti bentuk ganti. Ke kapal Kang Belanda ke. Ke nyong jenderal ke. Jenderal kapal Belanda, informasi terakhir, ke kapal Lirika ke jan tepat banget nangar kapal Lenyong dengan jarak 15 km sama-sama dengan kecepatan tinggi. Jadi tolong gondeng segera belokkan kapal Anda 15 derajat ke arah simpang selatan. Kating 1, kating 2, kating 3. Ini suara bong apa suara petek ya? Ini suara bong ya. Jenderal kapal Belanda, wis gagian kapal kok belokna 15 derajat mari selatan. Ini masalahnya kapal ini kok orang belok ke ya dan 15 km maning. Jelas ke kapal ada tabrakan ke jelas ke. Gagian tinggi nak menggok 15 derajat. Kating 1, kating 2 ganti nyora budek Mas Sun Sewu ya. Ini kan perintah penantang gelut rek ajane ya. Gondeng 1, gondeng 3 ganti. Cangkame Mas, menen sepas ning jajal. Ki kapale nyung kapal Belanda iki ya, wis dilengkapi karo bom. Karo peluru kendali. Mbok rika kepen nyetiki kapale nyung ki kapal terbesar di dunia ini. Dadi nanyun tak peringatkan ya. Rika kapale segera dipindah 15 derajat ke simpang selatan. Nek ora sing ngajur kapale Rika. Kapale Rika ku seupil mbok ki kapale nyung dilengke diteropongke gede banget ki. Perintah dialihkan, perintah dibalikan. Lebih baik kapal Lirika gue sih dibelokna 15 derajat maring simpang selatan. Cepetan. Gondeng ganti. Lulu ke private. Mau diperintah malah berantar ya Jan. Wis cepetan kapal Lirika sih pindah. Kapal Lirika sih geser. Kapal Lirika sih belok 15 derajat cepetan. Suwen banget lo diperintah lo. Kating. Wong Belanda. Mantan melek sending urane matane ya, mantan dijembreng sending matane gue. Kan, tadi opine gue ya, ana istirahat, ana ngaso, ana balik gue jantung gulungane gue nang hari perpustakaan. Kaya satu. Belok 15 derajat cepetan. Kating. Woi, Belanda, kaku gue ya. Kianu mercusuar, nanu sakal banget. Orang jadi pindah, tinggal di pindah. Kaku banget kaya kianu. Suar nang nusa kambangan. Wah. Mantu suar ya. Kan tadi opine gue ya, ana istirahat, ana ngaso, ana bali gue jantung gulungane gue nang hari perpustakaan. Kaya satu.